Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya alamat khafat. Alamat khafat. Jadi di sini kita mengetahui ada namanya i'rab ya. I'rab khafat atau jar. Kata pengarang, wal khafdi salasu alamat, dan bagi tanda kasrah ya dari khafat. Khafat ini artinya kasrah ya. Nah, ini nanti kita membaca ini aslinya khafat ini kasrah ya. Jadi kita mengetahui harakat kasrah dari zaidun nanti berubah jadi zaidin. Nah, ini dia alamat khafatnya ya. Kenapa bisa zaidun? Kenapa bisa zaidin? Nah, sekarang kita membaca zaidin. Yang zaidun sudah lewat. Wal khafdi salasu alamatin. Ya. Bagi khafat ada tiga tanda. Ya. Jadi khafat tadi punya tiga tanda. Yang pertama al kasrah. Ya, satu kasrah. Dua al ya. Al-ya. Yang kedua alamatnya ya. Yang ketiga al-fathah. Yang ketiga fathah. Nah, khafat ini aslinya ini kasrah ya. Tapi kalau tidak kasrah, kalau tidak kasrah berarti cari yang kedua. Kalau tidak cari yang kedua, berarti cari yang ketiga, ya. Ini alamatnya tiga buting dia bisa alamat, ya. Ini nanti ada harokatnya nanti dijelaskan. Contoh-contohnya sini, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Fa'ammal kasratu, adapun kasrah, ya. Jadi lihat bukunya ya. Fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil ismil mufrad al munsharif wa jam'it taksir al munsharif wa jam'il muannats salim ya. Adapun kasrah ya dapat Pak, dapat dibantu Abu Yazid. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi khafat. Maka dia menjadi tanda bagi khafat, ya, pada tiga tempat. Pada tiga tempat, ya. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi khafat ini pada tiga tempat. Yang pertama, ini kasrah yang masih pertama ya. Pertama, isim mufrad. Yang kedua, kan? Yang kedua, hah? Yang kedua jamak taksir ya. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga apa? Jamak apa? Muannats salim. Sekarang perhatikan ya. Isim mufrad ya. Isim mufrad ini kata tunggal. Kata tunggal. Tunggal ini nah. Contohnya apa? Contohnya ya Zaidun tadi. Zaidun. Nah, Zaidun. Nah, kalau dia alamannya kasrah nah, seperti di dalam huruf jar min zaidin asalnya ini ya, tapi karena dia alamnya kasrah berarti kemasukan huruf jar ya kan, huruf jar nih karena boleh dibaca min zaidun, tapi dibaca apa? Min zaidin, berubah jadi alamatnya. Nah, kemudian jamak taksir, jamak taksir contohnya apa? Jamak taksir nanti berubah. Berubah. Ini jamak, jamak ini lebih dari berapa? Lebih dari dua. Apa contohnya? Jamaknya rojulun apa? Rojulun jamaknya apa? Jamaknya jalun. Nah, sekarang memasukkan min. Gimana bacanya min? Min? Ijar? Ijarun. Ijarin asal. Ya. Min ijarin. Enak ya? Kami ya. Kemudian yang mana salim? Yang mana salim ini perempuan ya? Perempuan. Perempuan, tapi ini selamat dari perubahan. Selamat dari perubahan. Ya, salim ini selamat dari perubahan. Ini berubah kan? Kemudian yang berubah, contohnya mukmin. Ya, mukmin. Mukmin ini laki-laki kan? Nah, sekarang kita pengen jamaknya gimana? Tambahi kata perlama, tambahi alif dan ta. Ya, jadi gimana terjadinya? Sama dengan mukminatun. Mukminatun. Ya, apa? Mukminatun. Nah, sekarang memasukkan min. Min mukminatun. Mukminah. Mukminatun. Ahsan. Ya. Ini kalau dia alamatnya irabnya fathat. Ini sudah lewat malam. Ya. Karena masuk yang kedua ya. Hah? Ya gitu ya. Supaya selanjutnya. Perhatikan. Isim mufrad semua ini yang mutsharif. Ini semua mutsharif ya. Isim mufrad mutsharif. Karena taksir mutsharif. Kalau jamak mani salih, dia sekarang namanya mutsharif. Isim mutsharif apa? Menerima tanwin. Kan ya. Jadi ini semua isim ini isim jamak taksir yang mutsharif. Artinya bisa menerima tanwin. Ada isim mufrad yang gue demonstrasi. Akan, kalau ini kada boleh masuk sini. Bilang sini. Ada juga jamak taksir. Malas nulis. Jamak taksir yang gue demonstrasi. Ini kada masuk sini. Contohnya ya isim mufrad gue demonstrasi. Umar. Ya. Ini selama-lamanya Umaru kada boleh dibaca Umarun. Umar tetap Umaru. Tetap Umaru, kalau boleh baca di tanwin. Kemudian jamak taksir contohnya apa? Ngomong sorif. Hah? Masajidu asan. Masajidu. Ini kada boleh dibaca Masajidun. Kada boleh dibaca Masajidun. Nah, sekarang alamatnya nanti kita masuk nih. Pada alamatnya terakhir. Tapi kita baca berikan baca dulu. Kalau dikasih min, gimana bacanya? Min? Hah? Min Min umari kada boleh. Kenapa? Karena dia harus yang munsharif. Jadi apa? Min umara. Nah, ini alamatnya nanti di sini, nanti alamatnya dia masuk ke yang ketiga. Sama juga min, min masa masajida. Ingat kan? Syarat kedua ini, satu dua ini harus ya isim mufrad yang munsharif. Apa munsharif tadi? Menerima tanwin. Kalau tidak menerima tanwin apa? Berubah jadi fathah alamatnya. Nanti kita masuk yang ketiga. Ya, sekarang masuk yang kedua. Yang kedua nih ya. Ya, sekarang baca wa amal ya fatakunu alamatan lil fadhi fi thalathati mawadhi' fil asma'il khamsah wa fit tathniyah wal jam'. Adapun ya, maka dia menjadi tanda-tanda bagi fadh pada tiga tempat. Yaitu yang pertama isim yang lima. Kemudian tasminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.